Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang asbab syarhi sadri, sebab-sebab kelapangan hati, tulisan dari Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimallahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang sebab yang pertama, yaitu bahasanya sebab yang paling besar, yang paling efektif untuk terwujudnya kelapangan hati adalah tauhid. Kemudian pensyarah rahimallahu ta'ala membawakan penjelasan bahasanya tauhid, demikian juga iman itu kadang kuat, kadang melemah, kadang naik dan kadang turun. Setelah itu di halaman 37, hadhihi a'radun, ini adalah kondisi-kondisi yang dialami oleh setiap orang. Karena kuat dan lemahnya iman itu memiliki sebab. Ada sebab-sebab lemahnya tauhid dan berkurangnya tauhid serta lemahnya iman. Dan berkurangnya iman yaitu maksiat. Demikian juga sebab lemahnya iman dan tauhid adalah berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak peduli dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak punya minat, hasrat, antusias untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena asik dengan yang lain. Maka ini jadi sebab lemahnya iman. Dan ada sebab-sebab kuatnya iman, kuatnya tauhid, bertambahnya iman, bertambahnya tauhid, yaitu taat wal imtithal dan menjalankan ketaatan. Dan ketaatan itu satu hal yang menambah iman, manakala ketaatan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sebutkan di samping kekuatan tauhid dan kelemahan tauhid, kami sebutkan tentang kekuatan iman dan lemahnya iman. Lianal iman, karena iman itulah satu realita yang ada dalam jiwa, hakikatnya adalah pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah dan mengagungkan perintah-perintah Allah. Hadil umur, perkara-perkara ini kemudian akan menghasilkan pengesaan Allah dalam ibadah dan tidak menoleh dan berpaling dan memberikan perhatian kepada selain Allah. Kemudian mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya, di samping mengesakan Allah dalam sifat-sifat rububiyahnya. Wadhalika huwal iman, itulah iman. Yang Allah firmankan, afaman syarahallahu sadrahu lil islam. Maka siapa saja yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia adalah orang yang berada di atas cahaya dari Tuhannya. Al-An'am 125. Maka siapa saja yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia adalah orang yang berjalan, orang yang tegak di atas cahaya dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan satu hal yang patut untuk kita perhatikan, bahasanya orang yang berada di atas kebaikan itu dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan sebutan di atas petunjuk, di atas cahaya. Lain hanya dengan orang yang sesat, itu digunakan ungkapan fidolalah, dalam kesesatan. Maka katanya, maka diksinya adalah di dalam. Itu kalau membahas tentang kesesatan. Dan kalau membahas petunjuk, maka diksinya adalah ala, di atas, ala hudam mirabbihim, di atas petunjuk dari Rabbnya. Namun kalau sesat, fi dolalatin, di dalam kesesatan, gunakan fi, huruf jar, fi. Kalau petunjuk, digunakan huruf jar, ala, tidak huruf jar, fi. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan bahasanya orang yang berada di atas hidayah itu adalah orang yang mulia. Maka ala hudan mirabbihim, di atas petunjuk, mulia. Di atas, tidak di bawah. Sedangkan orang yang sesat adalah orang yang hina. Orang yang hina dan orang yang celaka. Maka orang yang sesat disebut fi dhalalatin, dalam, di bawah. Di dalam kesesatan, menunjukkan hinanya orang tersebut. Karena mulia dan hinanya manusia adalah apakah dia sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ataukah berada dalam kesesatan. Maka di sini dikatakan fa huwa ala nurim mir rabbih. Maka dia di atas cahaya dari Rabb-nya. Dia adalah manusia yang mulia, berjalan di atas hidayah dari Rabb-nya, pakai ala nurim mir rabbih. Maka siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, sehingga dia adalah orang yang berada di atas cahaya dari Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah memberikan cahaya pada hatinya. Maka dia pun menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, min syiddatil muraqabah. Karena demikian, karena sangat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini, dia pun mendapatkan rizki dan karunia berupa al-unsu billahi ta'ala. Merasa kenyamanan dengan mengingat Allah. Merasakan kenyamanan, hatinya maknyus ketika taat, ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang kegersangan, hilang kehampaan. Fa'idha tarahud a'radun basyariyah. Maka jika dia menimpa sifat-sifat layaknya manusia yang tidak boleh tidak pasti terjadi, yaitu bertambah dan berkurangnya iman, maka pada saat berkurang iman, ahassa bil wahsyah, maka dia merasakan keterasingan. Wa farra ilallahi, begitu dia merasa dirinya terasing, tidak lagi mendapatkan kenyamanan, dia dijumpai dalam dirinya terdapat kegersangan. Maka orang yang tidak larut dengan futur, maka dia akan fara ilallahi, segera mengobati dirinya dengan berlari menuju Allah Ta'ala. Liukhalisahu min syari nafsihi, supaya Allah membebaskannya dari kejahatan jiwanya dan hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, fama yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan untuk Allah beri petunjuk, maka yang pertama kali Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima aturan-aturan Islam. Dan siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan, maka Allah jadikan dadanya sempit. Ka'annama yas'adu fis sama'. Demikian sempitnya seperti orang yang kekurangan oksigen karena naik ke atas. Ya, tentang masalah murqabah ada keterangan tambahan kutipan perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Beliau mengatakan, kulama syaddat hadil murqabah, ketika merasa murqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semakin hebat dalam diri seseorang, maka aujabat, maka ini pasti menghasilkan rasa malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghasilkan ketenangan, menghasilkan rasa cinta, ketunduan, kekhusuan, takut dan berharap kepada Allah. Yang ini semua terwujud, malayah sulu yang tidak terwujud biduniha, tanpa muraqabah. Oleh karena itu, maka kesimpulannya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asasul a'malil qalbiyah, adalah pondasi untuk adanya semua amal-amal hati. Itulah yang mendahului adanya khauf, roja, cinta kepada Allah dan seterusnya. Itu semua didahului muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan muraqabah adalah tiang amal-amal hati. Yang tegaknya amal-amal hati itu dengannya. Dan maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan pokok-pokok amal hati, bahkan cabangnya seluruhnya dalam satu kalimat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, dengan Nabi katakan anta'budullaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Artinya menyembah Allah tersebut dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa takut, dengan rasa malu dan seterusnya. Dengan kekhusyuan, dengan ketundukan dan sebagainya. Fata'amal, maka renungkanlah setiap maqamim maqamaddin, setiap dari kedudukan atau terminal-terminal agama, yaitu sifat-sifat mulia dalam agama dan semua amal-amal hati, kaifa tajidu hadha asluhu wa manba'uhu. Maka jika Anda renungkan, maka Anda akan jumpai bahasanya hadha muraqabah, inilah pondasinya dan mata airnya. Ya, maka muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, adalah mata air yang akan menghasilkan rasa malu, rasa khusyuk, rasa tunduk dan seterusnya, yang merupakan sifat-sifat hati. Maka siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan petunjuk, dan petunjuk Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wa dalalah wal bayan. Hidayah irsyad disebut juga hidayah dalalah, disebut juga hidayah bayan, disebut juga hidayah ilmu. Terjemah bebasnya hidayah pengetahuan, hidayah wawasan, hidayah informasi. Yaitu informasi manakah kebaikan dan manakah kejelekan. Catatan kaki. Hidayah ini yaitu hidayah ilmu, hidayah penjelasan, hidayah bimbingan, hidayah informasi tentang kebaikan dan kejelekan, tidak mengharuskan terwujudnya hidayah yang sempurna. Fa innaha, maka hidayah ilmu itu cuma sebab dan syarat, bukan mujib. Maka dalam bahasa Arab ada sebab, ada syarat, dan ada mujib. Mujib itu sesuatu yang tidak boleh harus menghasilkan itu. Sesuatu yang tidak boleh tidak harus menghasilkan yang lain. Contohnya tadi, muraqabah. Muraqabah itu mujib. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sebab dan syarat untuk adanya rasa takut dan berharap, namun dia mujib. Faktor yang akan tidak boleh tidak akan menghasilkan yang lain. Ketika ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada rasa takut kepada Allah, akan ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada ketundukan, akan ada kekhusyuan, yaitu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hidayah informasi itu bukanlah mujib untuk terwujudnya amal. Ini bukanlah mujib untuk terwujudnya amal saleh. Bukanlah mujib yang untuk terwujudnya meninggalkan maksiat. Dia cuma sebab. Hidayah ilmu itu sebab untuk melakukan amal soleh. Karena dia punya ilmu, punya info. Ini amal soleh dan ini manfaat amal soleh. Maka seharusnya, tidak mesti, seharusnya dia kemudian mengamalkannya. Maka dengan hidayah ilmu, maka orang tahu tentang kejelekan dan bahayanya. Ini kejelekan, bahayanya begini, begini, begini. Maka ini sebab untuk meninggalkan maksiat. Namun, apakah itu mujib? Bukan. Ya. Karena boleh jadi ada orang yang tahu betul bahaya maksiat. Ya. Tahu betul bahaya maksiat. Suruh ceramah, pintar sekali dan berkesan sekali. Namun dia sendiri pelakunya. Kenapa? Karena hidayah ilmu, hidayah informasi itu bukan mujib. Bukan faktor yang pasti menghasilkan yang lain. Namun sebab. Sebab semestinya, normalnya, sewajarnya, harusnya. Kalau orang itu tahu ini kejelekan dan ini bahayanya, dia akan tinggalkan kejelekan itu. Namun ternyata tidak mesti. Dan buktinya adalah firman Allah Ta'ala, wa amma thamudu, adapun thamud, fahadainahum. Maka kami berikan pada mereka hidayah, yaitu hidayah ilmu, hidayah pengetahuan, wawasan dan informasi, manakah kebaikan dan kejelekan. Dan ternyata fastahabul ama alal huda. Lalu mereka ternyata lebih memilih buta daripada petunjuk. maka kesesatan itu disebut dengan buta. Karena orang yang sesat itu buta. Orang yang sesat itu buta. Karena tidak memiliki cahaya. Cahaya hanya didapatkan dan dimiliki oleh orang yang menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Maka makna hidayah di sini bayyana lahum, kami jelaskan kepada mereka. Kemudian hidayah jenis yang kedua adalah hidayah taufik, disebut juga dengan hidayah ilham, disebut juga dengan hidayah amal. Yaitu tergeraknya hati. Nah, ini mujib. Tergeraknya hati untuk melakukan kebaikan yang telah diketahui. Dan tergeraknya hati untuk meninggalkan kejelekan yang telah dimengerti. Dan siapa yang mendapatkan hidayah ini, maka pasti. Tidak mungkin tidak. Siapa yang mendapatkan hidayah ini, pasti dia akan melakukan kebaikan. Dan pasti dia akan meninggalkan kejelekan. Ya, maka dengan hidayah taufik dan ilham atau hidayah amal ini, maka Allah lapangkan dada seorang untuk menerima Islam. Akhirnya dia pun mencintai Islam, gembira dengan Islam, yang hakikat Islam adalah kepasrahan dan kepatuhan. Dia lihat dalam dirinya terdapat rasa cinta dengan Islam, rasa cinta dengan iltizam, komitmen dengan kebaikan, wa mahabbatal istiqomah, rasa cinta untuk menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba melihat pada dirinya hal-hal ini, yaitu cinta dengan Islam, gembira dengan Islam, maka artinya Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan Allah memberikan petunjuk kepadanya. Wa hadhil hidayah al-irsad wa dalalah wal bayan, hidayah irsyad atau hidayah dalalah atau hidayah bayan atau hidayah ilmu dan pengetahuan dan informasi, tatba'u dhalika, akan diikuti dengan hidayah taufik dan ilham, yaitu dengan Allah berikan taufik pada orang tersebut untuk melakukan amal saleh dan ikhlas dalam amalnya dan mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena tidaklah diterima amal ibadah dan amal saleh kecuali dengan dua poin ini, yaitu memurnikan amalnya hanya untuk Allah Ta'ala, di mana la yasubuh syai'un, di mana amal tersebut tidak tercampur oleh satupun unsur riya, satupun unsur menginginkan popularitas dan ketenaran, hubud zuhur, pingin kondang, wal burus, ingin muncul di permukaan, akan tetapi dia menginginkan wajah Allah semata. Wa yakunu dhalikal amal, dan amal tersebut syarat yang kedua, mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yuwaffiquhu ila dhalik, Allah berikan taufik kepadanya. Itulah orang yang mendapatkan hidayah, taufik, wal ilham, wal amal. Maka amal ibadah diterima hanya dengan dua syarat ini. Yang pertama ikhlas. Dalam hal ini adalah orang yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah tanpa yang lain. Bersih dari dirinya, bersih kemusyrikan dari dirinya. Kemudian ikhlas dalam artian niatnya dalam amal tersebut semata-mata mencari dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan tadi disampaikan kebalikan dari ikhlas adalah riya, ingin dilihat oleh manusia. Dan tanda orang yang ingin dilihat oleh manusia, dia semangat ketika dipuji oleh manusia, dan dia mengkeret ketika ternyata keinginan hatinya mendapatkan pujian, ternyata mendapatkan celaan, maka mengkeret hatinya, mengkerut dirinya, karena tidak sesuai dengan harapannya. Dan di antara hal yang bertolak belakang dengan ikhlas adalah hubud zuhur, hubud suhrah wal zuhur wal burus, semuanya semakna. Menginginkan tampil di muka, ingin populer, ingin tenar, ingin kondang. Maka itu satu hal yang berkebalikan dengan keikhlasan. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang menginginkan untuk menyembunyikan amal-amalnya. Sebagaimana dia menginginkan, sebagaimana semangat dia untuk menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Ya, Ya, kemudian tadi ternyata tentang masalah hidayah ilmu masih ada penjelasan tambahannya, dan hidayah dalam makna ini yaitu hidayah informasi dan pengetahuan itu bersifat umum untuk semua manusia. Oleh karena itu hidayah ini menjadi sifat Al-Qur'an. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Artinya dengan akal sehat boleh jadi orang bisa menemukan kebaikan, orang menemukan jalan yang benar. Namun ya, itu semua tidak akan sempurna tanpa bimbingan Al-Qur'an. Oleh karena itu Al-Qur'anlah yang menunjukkan pada jalan yang lebih lurus. Dan ini menjadi sifat sang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat As-Sura ayat yang ke-52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan ini adalah menjadi sifat para dai yang mengajak pada kebaikan. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib yang diperangkatkan untuk perang Khaybar. Sungguh jika Allah memberikan petunjuk dengan sebab dirimu, satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan dan memiliki unta merah, yaitu unta yang paling mahal. Maka para da'i bisa memberikan dan menebarkan hidayah ilmu. Adapun hidayah amal, hidayah hati, hanya Allah yang punya. Ya, berkenaan dengan hidayah hati, hidayah amal, maka di catatan kaki dua dikatakan hidayah ini mustalzimah lil ihtidak. Ya, ihtidak artinya mengamalkan hidayah. Itu mengharuskan, tidak boleh tidak, pasti akan menghasilkan amal. Fala yatakhallafu anha, tidak mungkin meleset. Orang mendapatkan hidayah taufik, pasti dia akan beramal, tidak mungkin tidak. Ya, dan hidayah inilah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Fatir ayat yang ke-8, yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan sebagaimana Allah menyesatkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun ingat, semua kata dalam Al-Qur'an yang di sana dikatakan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki berlaku padanya kaidah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahasanya masyiatullah makrunatun bil hikmah. Bahasanya semua yang Allah katakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan sebagaimana Allah kehendaki, sebagaimana Allah kehendaki, semuanya bergandeng dengan hikmah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ngasal. Ya, tidak acak. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja Allah kehendaki, itu tidak acak. Ya, tidak acak, tidak asal. Ya, sehingga ada orang-orang yang kebetulan dapat petunjuk. Ya, ada orang-orang yang tidak menginginkan petunjuk kemudian dapat petunjuk. Nah. Ya. Namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja orang yang menurut hikmah Allah dia layak untuk mendapatkan petunjuk. Dan Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Ini tidak asal, ini tidak gambling, ini tidak suka-suka. Namun makrunatun bil hikmah, berdasarkan bergandengan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sesatkan siapa saja yang hikmah Allah menunjukkan dialah yang layak untuk mendapatkan kesesatan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Famayyuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Dan hidayah jenis ini adalah hidayah khusus untuk siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Kemudian catatan kaki tiga, perkataan Ibn Taimiyah di Al-Istiqomah. Beliau mengatakan, amal soleh itulah al-ihsan. Itulah berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini sama dengan fi'lul hasanat, melakukan sejumlah amal-amal kebajikan. Dan itu, dan amal soleh, kemudian fi'lul hasanat, itulah apa yang Allah perintahkan, dan apa yang Allah perintahkan itulah apa yang Allah syariatkan. Itulah yang mencocoki kitabullah dan sunnah rasulnya. Maka amal soleh dan kebajikan adalah apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Maka berdasarkan hal ini, maka mubah itu bukan amal soleh, bukan hasanat. Mubah yang mubah. Mubah yang mubah. Karena fi'lul hasanat, dan itulah al-amalus soleh, itulah al-ihsan, sama dengan ma'amar Allah. Apa yang Allah perintahkan. Boleh jadi Allah perintahkan dengan perintah wajib, dan boleh jadi Allah perintahkan dengan perintah anjuran. Maka itulah ibadat. Maka mubah itu bukan ibadah. Mubah itu bukan ibadah. Bahkan siapa yang menjadikan hal yang mubah itu sendiri sebagai ibadah, maka dia terjumus dalam bid'ah. Terjumus dalam bid'ah. Mubah itu bernilai ganjaran, bukan semata-mata mubah. Namun dia mubah itu bernilai ganjaran, bernilai pahala karena niat, karena sarana. Karena niat dan karena sarana. Tanpa niat, tanpa sarana, mubah itu bukanlah amal kebajikan dan tidak ada ganjarannya. Karena yang namanya ganjaran adalah apa yang Allah perintahkan. Boleh jadi itu perintah wajib dan boleh jadi itu perintah anjuran. Itulah yang mencocoki kitabullah dan sunnah Rasulnya. Faqad akhbar Allah Ta'ala, maka Allah mengkabarkan bahasanya siapa yang mengikhlaskan niatnya untuk Allah dan dia adalah orang yang berbuat baik dalam amalnya, maka dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan thawab, mendapatkan ganjaran. Thawab itu diambil dari kata-kata thaba yathubu, yang artinya kembali. Ganjaran itu disebut thawab karena dia adalah satu hal yang manfaatnya kembali kepada pelakunya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kembali kepada pelakunya. Salimun ala iqab, dan dia adalah orang yang selamat dari hukuman. Oleh karena itu para imam di masa salaf rahimallahu ta'ala, mereka menggabungkan di antara dua hal ini, yaitu memurnikan niat untuk Allah sama dengan ikhlas, kemudian muhsinan fi amalih sama dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan seorang tabi'in Al-Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah di surat Al-Mulk ayat yang kedua, liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah sebagai ujian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling berkualitas dalam beramal. Maka beliau jelaskan apa itu yang paling berkualitas dalam beramal. Beliau katakan yang paling hebat kadar ikhlasnya dan yang paling hebat kadar benarnya. Ketika ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Ali, apa itu hebat dalam kadar ikhlas dan hebat dalam kadar benar? Maka beliau mengatakan, innal amal idza kana sawaban. Satu amal, satu aktivitas, satu ibadah itu jika benar, namun tidak ikhlas, lam yukbal, tidak akan diterima oleh Allah. Dan jika amal itu ikhlas namun tidak benar, lam yukbal, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban. Amal itu barulah diterima oleh Allah manakala ikhlas dan benar. Wal khalisu ayakuna lillah. Dan definisi ikhlas adalah manakala amal itu untuk Allah. Dan yang namanya benar, amal yang benar adalah amal yang ya ayakuna ala sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang itu tidak akan bisa beramal yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi tanpa belajar fikih. Dengan belajar fikih orang akan tahu tuntunan Nabi. Salat itu apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang membatalkan yang harus dihindari dan seterusnya. Kemudian adapun orang yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan, maka Allah cegah dia untuk mendapatkan taufik. Allah biarkan dia, Allah telantarkan dirinya dan Allah tidak membantunya. Dan siapa yang Allah telantarkan dan tidak Allah bantu, maka dia pasti celaka. Lam yu'inhu, Allah tidaklah membantunya untuk mengalahkan dirinya sendiri dan mengalahkan setannya. Dan Allah jadikan dadanya sempit, harajan sempit, seakan-akan orang yang kekurangan oksigen karena naik ke atas. Ya, maka orang yang semacam ini, orang yang sempit hatinya ini, maka dia melihat bahasanya melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang itu satu hal yang sulit dan satu hal yang berat. dia tidaklah menjumpai dalam dirinya terdapat kelapangan, kelapangan hati untuk mengamalkan, kelapangan hati liam tathila untuk melaksanakan perintah dan beramal. Tidak ada kelapangan hati untuk berhenti dari apa yang dilarang. Bahkan dia anggap bahasanya aturan-aturan Allah, baik perintah dan larangan, ini adalah kuyudan, adalah belenggu-belenggu yang sulit, yang tuqayiduhu, yang membelenggunya, dan yang menghancurkan kebebasannya dan kemanusiaannya. Oleh karena itu dia ingin, inilah orang yang sempit hatinya, dia ingin untuk lepas. Ayantaliqa hada. Maka orang tersebut ingin lepas dari hal ini. Wawa ad-daya, dan itulah manusia, dan itulah keterlantaran. Itulah terlantar, tidak mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapa saja yang melihat pada dirinya ada hal ini, terasa berat, sempit untuk sholat, untuk baca Quran, untuk duduk berzikir, itu berat sekali, malesnya luar biasa. Dia menilai itu adalah beban, derita. Ketika dia sholat itu seakan-akan ditimpakan ke pundaknya berkilo-kilo, beratus-ratus kilo beban. Demikianlah yang dia rasakan ketika dia berdiri sholat, ketika dia berdiri, ketika dia berpuasa dan yang lain. Maka siapa yang melihat dirinya mendapatkan kondisi semacam itu? Wawakofa hadal mawkifa, dan dia bersikap dengan sikap-sikap semacam itu. Maka menjadi kewajibannya untuk bersegera lari kepada Allah. Jangan jalan, kalau jalan tidak sampai, keburu hancur sebelum selamat. Maka dia wajib untuk lari menuju Allah Subhanahu wa taala agar Allah membebaskannya dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dalam hadis dzuruf, dalam sikon ini, ilal firar ilaihi, untuk lari menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan taufik kepadanya, taufiqan, benar-benar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dalam kondisi semacam ini ternyata tidak mendapatkan taufik dari Allah, dalla wa do'a, maka dia sesat dan dia tuh hilang, dia terlantar. Hakadha sabaqa, dan ini telah terdahulu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, telah tercatat di sisi Allah siapakah orang yang mendapatkan taufik dan mendapatkan ilham sehingga beramal, sehingga lapang dadanya untuk menerima Islam, mencintai Islam dan umat Islam, dan siapakah yang kebalikannya. Itu semua telah dahulu dalam ilmu Allah Ta'ala, dan itu semua catatannya telah terdahulu. Baida annana la na'lamu, bedanya kita tidak tahu. Beda itu dari bahasa Arab, baida. Baida annana la na'lamu, bedanya kita tidak tahu. Maka kalau benci bahasa Arab dan orang Arab, maka jangan bilang beda. Beda itu bahasa Arab. Beda itu diambil oleh orang Indonesia dari bahasa Arab, baida. Artinya bedanya sama. Artinya bedanya. Baida. Baida annana la na'lamu, bedanya kita tidak tahu. Itu telah terdahulu dalam ilmu Allah. Telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Baida, bedanya annana la na'lamu, kita tidak tahu. Hada sir rahasia ini. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sirullahi. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntut dan diperintahkan untuk melaksanakan zahir syariat, untuk berpuasa, untuk sholat dan yang lain. Dan kewajiban kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dalam setiap lahdah, dalam setiap kejapan mata kita. Itqad yakunu minal asbab, karena boleh jadi hidayah doa tersebut, permohonan tersebut, qad yakunu minal asbab, boleh jadi itu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya. Mimma tawarrata fihi, tawarrata itu berada dalam posisi sulit. Tawarrata itu terjebak dalam posisi sulit. Al-ikthar minad du'a wal-luju ila Allah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, memelas di hadapan Allah. Kama sayati fi asbabi insirahi sadr, sebagaimana nanti akan jelaskan. Bahasa yang diantar sebab lapangnya hati adalah al-luju ilallah, memelas. memelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengadu, memelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sebab lapangnya hati. Dan sombong itu sebab sempitnya hati. Maka Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan, "Fal huda wat tauhid min a'dami asbabi sahih sadri." Maka hidayah dan tauhid ada di antara sebab efektif, sebab penting untuk lapangnya hati. Hidayah itulah lawan dari kesesatan. Alladhi huwa sihatul mutaba'ah. Maka hidayah itulah itiba' yang benar. Hidayah adalah kebalikan dari sesat. Sebagaimana tauhid itu kebalikan dari syirik dengan dua jenisnya, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan tauhid adalah termasuk sebab penting lapangnya hati. Maka hati itu akan lapang jika Allah memberikan taufik, sehingga orang tersebut mengesakan Allah dalam ibadahnya, dalam rububiyahnya. Ya, tauhid rububiyah dan tauhid rububiyah adalah tauhid yang telah menjadi fitrah seluruh manusia. Dan itu adalah satu hal yang dibenarkan oleh akal sehat. Lalu datanglah syariat menguatkan adanya tauhid rububiyah. Kemudian syariat melanjutkannya dengan tauhidul ibadah. Namun tauhid rububiyah semata tidaklah bermanfaat. La yajdi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat memasukkan orangnya ke dalam Islam. Walayanfa tidak bermanfaat. Maka yaitu tauhid rububiyah dalam pengertian mengesakan Allah, meyakini Allah, Allah lah pencipta dan pengatur jagat raya. Semata-mata di situ, berhenti di situ. Tidak dilanjutkan dengan ibadah hanya kepada Allah. Maka itu tidak bermanfaat untuk menyelamatkan orang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ada seorang yang mengesakan Allah dengan meyakini bahasanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, al-mu'ti yang memberi, yang mencegah, yang memberikan manfaat dan menimpakan bahaya. Dialah satu-satunya zat yang kuasa untuk ikhtira', menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam itu semua. Maka seandainya seorang itu mengesakan Allah dengan tauhid semacam ini, namun tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Buktinya, yada'u ma'ahu ghairahu. Di samping dia berdoa minta kepada Allah, dia berdoa dan minta kepada selain Allah. Yastaghisu, dia berdoa minta untuk dihilangkan kesusahan kepada selain Allah. Dia punya rasa takut, yang rasa takut ini lebih dari dan bukan rasa takut yang normal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada selain Allah dan bukan cinta yang normal dan alami, cintanya anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya dan yang lainnya. Demikian juga, namun ternyata dia menyamakan antara dirinya dan dengan salah satu, antara Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu hambanya dalam masalah mengetahui masa depan, dalam masalah mengatur jagat raya. Maka orang-orang yang ada padanya hal ini, meskipun dia mengesakan Allah dalam rububiyah sebagaimana telah kami sebutkan, namun dia terjerumus dalam kemusyrikan-kemusyrikan jenis-jenis di atas yang merupakan jenis-jenis kemusyrikan akbar, maka tauhid rububiyahnya tidaklah bermanfaat baginya abadan sama sekali. Bal la yudkhilu bidzalika tauhid, bahkan orang tersebut tidaklah masuk dengan sebab tauhid rububiyah semata, tidaklah masuk ke dalam Islam. Jika masuk dalam Islam saja tidak, apalagi menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid rububiyah yaitu mengesakan Allah dalam masalah mencipta dan mengatur jagat raya, itu satu hal yang telah diketahui oleh Abu Jahal sendiri. Ya, Abu Jahal faham hal ini. Demikian juga orang-orang yang mengikutinya. Maka orang yang hanya punya tauhid rububiyah tidak jauh bedanya dengan Abu Jahal. Karena yang membedakan Abu Jahal dan Abu Bakar adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal dan orang-orang yang semisal dengannya mengesakan Allah dalam rububiyah. Namun Abu Jahal itu difonis sebagai orang yang musyrik dan kafir dan dihalalkan darahnya, hartanya dan darahnya karena Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak mengesakan Allah dalam ibadah, karena mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan ini adalah satu hal yang wajib diketahui oleh penuntut ilmu senior sebelum diketahui oleh penuntut ilmu junior. Bahkan semua kaum muslimin wajib mengetahui hal ini, yaitu wajib setiap muslim wajib tahu dan sadar, mengerti dan faham bahasanya tidak boleh tidak harus mengumpulkan dua macam tauhid. Tauhid rububiyah, meyakini Allah adalah pencipta dan pemilik dan pengatur jagat raya, kemudian dilanjutkan dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sempurna tauhid pada diri seseorang dengan ada padanya tauhid di atas, kemudian dia mendapatkan hidayah dalam pengertian mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terwujud pada dirinya kelapangan hati dengan kelapangan hati yang betul-betul sempurna. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam wa arudawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.